إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خواتي في الله رحمكم الله pembahasan kitab Sahih Fiqh Shalih sudah sampai kepada penjelasan tentang waktu-waktu yang dilarang kita untuk melakukan salat. Al-awqatul manhiyah an salat fiha. Salat yang merupakan ibadah muaqqatah yang sudah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seluruhnya dibolehkan kita melakukan salat. Tidak seluruh waktu kita dibolehkan untuk melakukan salat. Karena di sana ada ketentuan-ketentuan. Ada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Seperti yang sudah dibahas tentang mawaqitus shalah, ada awal waktu untuk salat zuhur dan ada akhirnya asar, maghrib, isya, subuh, demikian. Dan di antara waktu-waktu yang sudah ditentukan itu ada yang kita dilarang untuk melakukan salat. Jadi tidak seluruh waktu yang kita digunakan untuk kita lakukan salat. Walaupun salat itu sendiri merupakan ibadah yang terbesar, ibadah yang terbaik, yang paling utama, yang paling Allah sukai. Sekalipun kita dimotivasi untuk banyak melakukan salat, terutama salat-salat sunnah, namun bukan berarti kita bisa melakukan salat kapan saja kita mau. Harus dipahami ada waktu-waktu yang memang diperintahkan kita melakukan salat. Bahkan ada waktu yang terbaik, ada waktu yang dibolehkan, ada waktu yang dimakruhkan, dan juga ada waktu yang diharamkan kita untuk salat. Jadi ada waktu yang terbaik, ada waktu yang dibolehkan, ada waktu yang dimakruhkan, ada waktu yang diharamkan kita untuk melakukan salat. Waktu-waktu yang diharamkan, nah ini yang kita ingin bahas pada siang hari ini. Yang pertama dijelaskan oleh al-muallif yang Syekh Abu Malik Kamal hafizallahu ta'ala, ba'da salatil fajri hatta tertabi'a syams qaid ramh wa ba'da salatil asr hatta tadriba syams. Waktu yang pertama yang dilarang kita melakukan salat adalah selesai salat subuh dilakukan. Selesai salat subuh maka tidak ada lagi salat sunnah. Salat sunnah sampai kapan dilarangnya ada salat pada waktu ini? Sampai matahari meninggi. Jadi melewati matahari terbit itu masih terus sampai murtafi'ah, sampai matahari itu meninggi. Jadi tidak cukup ketika matahari itu terbit sudah keluar sedikit, nah itu belum dibolehkan, masih termasuk waktu yang diharamkan. Di antara dalil yang dijadikan dasar hukum pelarangan ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Ibn Abbas dan juga dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang anil salat, dari salat, yaitu setelah salat subuh hatta tashriqas sam, sampai matahari itu isyraq, sampai matahari itu isyraq, yaitu tuluk, terbit ya, keluar dari peraduannya itu, keluar dari peraduannya. Penyebutan hatta tashriqas sam ini menimbulkan sedikit perselisihan, tapi kita wajib untuk memahami perselisihan para ulama tentang makna syuruknya, mana tuluk. Karena kalau kita tidak memahami tentang pengertian ini, kita menganggap salat isyraq itu yang memiliki keutamaan haji atau umrah itu boleh dilakukan pada saat matahari terbit. Padahal hakikatnya itu masih merupakan waktu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membutuhkan tafsir dari kalimat ini, bukan hanya sekedar pengalihan bahasa. Pengalihan bahasa memungkinkan kita ini bisa berbeda pendapat ya. Dan ujung-ujungnya kita enggak bisa keluar dari kebingungan kita untuk menetapkan salat isyraq itu apakah salat yang dilakukan ketika matahari masih terbit atau dia sudah meninggi. Karena kita lihat banyak sekali kaum muslimin yang begitu bergairah ya untuk mendapatkan keutamaan yang besar pahala haji dan umrah dengan melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dia di tempat untuk berzikir sampai menunggu matahari terbit. Ketika matahari sudah terbit, kemudian mereka bersegera untuk melakukan salat isyraq untuk mendapatkan tadi pahala haji dan umrah. Jadi dianggapnya bahwa matahari sudah terbit itu adalah waktu pertama dilakukannya salat duha yang dikenal dengan isyraq tadi, yaitu salat duha yang dilakukan di awal waktu dan diistilahkan oleh Ibn Abbas itu dengan salatul isyraq. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini harus dilihat sebagai hadis penafsir. Jadi Rasulullah menggunakan kalimat yang lain, bukan kalimat syuruk, bukan kalimat tuluk, tapi kalimat irtibat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata ba'da subhi hatta tartafi' asy-syams." Tidak ada salat setelah salat subuh dilakukan sampai matahari meninggi. Sampai matahari meninggi. Ini merupakan kalimat yang bisa menjadi tafsir dari hadis yang datang dari jalan Ibn Abbas. Karena tashriqah tadi itu memang punya makna terbit, tapi terbitnya itu seberapa banyak? Jadi bulatan matahari itu seberapa banyak lepas dari ufuk? Maka hadis Abu Sa'id ini yang memperjelas tadi sampai dia meninggi, yang kemudian para ulama menetapkan itulah ukuran yang bisa ditetapkan sebagai awal dilakukannya salat duha, yaitu qadri raf, ketika matahari itu sudah memiliki bayang-bayang itu setinggi tombak kecil yang Syekh Muhammad bin Utsaimin mengukurnya kurang lebih 1 meter. Dan itu kalau dihitung dengan waktu ya, lepas dari matahari terbit itu kurang lebih 12 menit sampai 15 menit. Jadi dari matahari terbit itu tunggu dulu sampai seberapa jam, baru kemudian diperbolehkan kita melakukan salat duha ya, di awal waktu. Al-Hafiz Ibn Hajar qala ni dalam kitab Fathul Bari menjelaskan yuqal ashraqat as-sam irtafa'at wa adha'at. Nah, dikatakan oleh sebagian ulama yang dimaksud dengan matahari itu terbit di dalam hadis Ibnu Abbas itu punya makna irtafa'at. Jadi istirafat itu maknanya tidak cukup dialihbahasakan, tapi harus ditafsirkan. Jadi kita butuhkan penjelasan sabda Nabi dengan sabda Nabi juga. Dan itu adalah satu pemahaman yang bagus sekali. Ini tidak mengambil satu hadis, meninggalkan hadis yang lain. Ya. Tapi semuanya itu diambil. Jadi pemahaman itu diterjemahkan dari hadis kepada hadis. Jadi ketika matahari itu sudah menunjuk, wa yujma minal hadisain, dari dua hadis Ibnu Abbas dan Abu Sa'id, ya, dikumpulkan atau bisa disimpulkan bi annal murad bitulu, yang dimaksud dengan terbit di situ adalah tulu'un makhsusun, yaitu terbit yang khas, terbit yang dikhususkan. Ay, yang dimaksud adalah haddat tatlu'a murtafi'atan, yaitu ketika matahari sudah meninggi, artinya sudah terbit dengan ketinggian yang seukuran tadi, ya, tumpak kecil itu. Jadi terbitnya terbit yang sudah meninggi, jadi bukan terbit pas tadi, ya, lepas dari ufuk darat, ya. Bahkan waktu seperti itu masih termasuk waktu yang dilarang, begitu, ya. Jadi di dalam melaksanakan sholat isyraq yang kita semua itu ingin tadi memperoleh keutamaan besar itu, maka kita juga harus tadi menetapkan waktu, ya. Jadi jangan sampai kita salah memahami. Kita melakukan sholat untuk mendapatkan pahala haji dan umrah, tapi kita lakukan itu di waktu yang terlarang, yang tentu dianggap tidak ada sholat begitu. Apalagi Nabi jelas-jelas mengatakan la sholata, ya. Jadi pengingkaran Nabi tentang wujud sholat, tidak ada sholat. Atau pengertian kedua, la tasihu sholat, tidak sah sholatnya. Kalau sholat itu dikerjakan pada waktu yang terlarang, maka pengertian dalam sholatnya itu bukan tidak sempurna, tapi dianggap tidak sah. Ya. Jadi ini waktu yang pertama yang dilarang, ya, kita untuk melakukan sholat sunnah, yaitu setelah sholat subuh sampai matahari meninggi. Ya. Yang kedua adalah selesai sholat asar sampai matahari menjelang terbenamnya, menjelang terbenamnya, atau menjelang matahari itu terbenam, matahari terbenam, itu betul-betul matahari sudah masuk ke peraduannya. Ya, ini waktu yang kedua yang dilarang kita untuk melakukan sholat-sholat sunnah. Adapun waktu yang ketiga, keempat, dan kelima disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Karena waktu sholat yang terlarang itu bastan, ya, kalau disebutkan secara menyeluruh, arti keseluruhannya itu ada lima. Tapi kalau ikhtisaran, kalau terbatas atau paling sedikit penyebutannya itu tiga. Jadi tiga kalau kita ringkas, tapi kalau kita ingin rinci, ya, maka dia jadi lima. Hadisnya ada tiga, ya. Kembali kepada tiga sumber hadis tadi. Hadis yang ketiga ini hadis datang dari jalan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Qala, adalah Nabi SAW bersabda, ada tiga waktu di mana Rasulullah SAW itu melarang kami. Ini kata Uqbah bin Amir, ada tiga waktu yang dilarang oleh Rasulullah SAW kami untuk melakukan salat, dan juga kami dilarang untuk menguburkan jenazah pada tiga waktu itu. Yang pertama adalah ketika hatta tatlu' asy-syams bazighah hatta tartafi', ketika matahari itu sudah keluar dengan jelas keseluruhannya sampai dia meninggi. Berarti dalam hadis ini Nabi ingin sebutkan waktu yang dilarang itu mulai dari matahari terbit sampai meninggi. Kalau dalam hadis tadi Ibnu Abbas dan Abu Sa'id itu lepas dari salat subuh selesai dilakukan sampai meninggi, artinya waktunya itu terbentang tadi. Ya, termasuk di dalamnya adalah ketika terbit matahari. Ya. Tapi dalam hadis ini Nabi ingin menyebutkan tadi awal pelarangan itu mulai dari terbit matahari. Tapi sebelum itu kan sudah dilarang tadi, yaitu selepas salat subuh. Kemudian Nabi mengatakan wahina yaqumu qa'imal bahirah hatta tamilus syams, yaitu ketika matahari berada di tengah-tengah, ya, jadi pas tegak itu, jadi kalau ada tombak kita tegakkan itu tidak ada bayang-bayangnya, ya, jadi hilang sampai bayang-bayang itu terlihat. Nah, terlihat bayang-bayang ini seukuran berapa? Dalam hadis lain dikatakan itu seukuran qadar syiraf, syiraf sandal, itu seukuran tinggi tali sandal. Artinya bayang-bayang itu seukuran itu baru kemudian dibolehkan sholat. Tapi ketika matahari itu masih tegak dan tidak ada bayang-bayang, itu dilarang kita melakukan sholat. Sampai kemudian matahari itu bergeser sedikit dan bayang-bayang sudah mulai terlihat, seberapa ukurannya bayang-bayang yang kita dibolehkan untuk melakukan sholat zuhur itu, qadra syirat jenal, seukuran tinggi tali sendal. Jadi ukurannya tidak panjang begitu. Jadi asal sudah kelihatan bayang-bayang, baru dibolehkan kita melakukan sholat zuhur. Dan yang terakhir Nabi sebutkan, hina tudayyifasyam lil ghurub hatta taghruba, yaitu ketika matahari sudah mulai condong. Jadi matahari sudah mulai masuk tadi, mau masuk ke peraduannya, itu sampai betul-betul tenggelam habis. Karena makna tadyif adalah tamilul ghurub, yaitu ketika matahari sudah mau terbenam. Jadi ini lima waktu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu secara apa? Secara terperinci, ya. Dan istifarat ada tiga. Jadi kalau kita ingin sebutkan yang tiga itu adalah penyebutannya. Dilarang kita salat mulai dari salat subuh selesai dilakukan sampai matahari meninggi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika matahari itu berada di tengah-tengah kita, di atas langit pas, ya, sampai terlihat bayang-bayang seukuran tali sendal, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, selepas salat zuhur sampai matahari betul-betul terbenam, ya. Jadi itu istisqa', ya, tiga waktu. Nah, kalau kita ingin batal, ingin sebutkan tadi sampai menjadi lima, maka penyebutannya adalah selesai salat subuh sampai matahari terbit. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Yang kedua, dari matahari terbit sampai matahari meninggi. Yang ketiga, pas matahari di tengah sampai tadi terlihat bayang-bayang seukuran tali sendal. Yang keempat, selesai salat asar sampai matahari itu ingin tenggelam, artinya detik-detik tadi ingin tenggelamnya tadi matahari itu. Dan yang terakhir adalah menjelang matahari terbenam itu sampai matahari itu betul-betul tadi sudah hilang. Ya, sudah hilang. Ya, jadi itu bahkan itu ada lima waktu. Al-Mu'allif menyebutkan apa hikmah yang dijelaskan oleh Asy-Syari' Allah dan Rasulnya tentang pelarangan salat ini pada waktu yang lima atau yang tiga tadi. Karena sesungguhnya salat itu adalah satu ibadah yang besar, di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang perintahkan agar kita ini melakukan rukuk dan sujud sebanyak-banyaknya. Nabi pun juga memerintahkan seperti itu. Ya. Tapi kenapa dilarang? Berarti ada sesuatu yang tadi yang menjadi pencegah, dan itu sangat berbahaya sekali. Tidak mungkin satu perbuatan amal ibadah yang besar yang mestinya dilakukan, tapi kenapa dilarang untuk dilakukan? Berarti ada faktor penghalang yang juga sangat besar bahayanya begitu. Ya. Jadi ada sesuatu yang diharamkan. Kalau itu dilakukan, maka bahayanya itu, itu bisa seimbang dengan tadi, dengan keutamaan dan kebaikannya. Jadi keutamaannya sangat besar. Kalau ini dilarang, berarti ada, ada tadi satu perbuatan yang diharamkan yang berbahaya, dan bahayanya ini juga sangat besar sekali. Dan ini yang kemudian disebutkan di dalam hadis tentang ilal, al-ilal, tentang sebab-sebab kenapa salat itu dilarang pada waktu-waktu yang disebutkan tadi itu. Qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam illat an-nahi an salah fi hadhihi al-awqat. Jadi agar kita tidak keliru di dalam memahami tentang persoalan ini, yakni perlu ada tadi penjelasan tentang hikmah. Artinya tidak mungkin sesuatu itu dilarang kecuali di dalamnya ada hikmah yang besar. Kecuali di dalamnya ada hikmah yang besar. Yajibu an na'lama anna ma amara Allah bi wa rasuluhu أو نهى الله عنه ورسوله فهو الحكمة فعلينا أن نسلم واجب bagi kita semua untuk mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan pasti mengandung hikmah yang besar, dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang dan Rasulnya juga larang pasti di dalamnya ada hikmah yang besar. Wajib bagi kita semua untuk tunduk dan patuh wajib bagi kita untuk tunduk dan patuh terhadap tadi, terhadap ketentuan itu. Ya. Yang kadang-kadang hikmah itu bisa diketahui, kadang-kadang juga tidak. Ya. Seperti yang ditunjukkan oleh sikap Aisyah radhiyallahu anha pada saat Aisyah ditanya, "Ma bal haid tukdas taum wala tukdas salah." Kenapa wanita yang haid itu diperintahkan untuk mengkodok puasanya, mengganti puasanya, tapi tidak diperintah untuk mengkodok salatnya? Kan ini sesuatu yang tadi, yang kita tidak tahu ya kan, hikmahnya itu apa? Kenapa itu dibedakan? Kenapa ada perbedaan perlakuan gitu terhadap yang satu ibadah saum juga besar, bahkan itu juga merupakan rukun Islam kan begitu. Salat pun juga demikian, ibadah besar dan itu merupakan rukun Islam juga. Tapi perlakuannya itu kenapa berbeda? Hukum terhadap dua bentuk ibadah ini kenapa berbeda? Faqalat Aisyah mengatakan, "Kana yusibuna dzalika fanu'maru bi qada'i shaum wa nu'mar bi qada'i shalah." Jawabannya Aisyah tidak mereka-reka, tidak menduga-duga dan tidak mencari-cari tahu, memaksakan diri secara takalluf berlebihan untuk menjelaskan kenapa-kenapa. Yang dikatakan oleh Aisyah adalah, ya dulu kami ketika Rasulullah masih ada itu, kami yang kedatangan haid ini, itu diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Fastadallat binisbati walam tuzkarul illah. Jadi Aisyah hanya menyandarkan itu kepada sabda Nabi dan tidak menyebutkan tadi sebabnya itu apa. Karena memang Nabi tidak menyebutkan sebabnya itu apa. Artinya tidak disebutkan tapi hikmahnya itu apa gitu. Adanya perbedaan itu. Jadi Aisyah mencukupkan dengan menyandarkan diri kepada dalil-dalil. Kalau memang dalil itu menyebutkan ada ilat yang disebutkan, disebutkan. Kalau tidak ya sudah, tidak perlu harus takalluf ya. Jadi membebani diri kita untuk mencari-cari, untuk apa mengorek-ngorek tadi atau melakukan tahqiq penelitian itu sampai didapatkan hikmahnya. Wahada huwa haqiqatut taslim. Inilah hakikat ketundukan terhadap dalil-dalil. Ya. Dan inilah sikap seorang yang mukmin beriman kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zab ayat 36. Wa makana al-mu'min wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi orang yang beriman, laki maupun perempuan, apabila sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya satu perkara, kemudian dia memilih ya, atau mencari-cari alasan untuk memilih yang lain. Akan ya, tetapi mereka ya, menerima itu dengan ketundukan dan kepatuhan secara total dan tidak ada keberatan di dalam hatinya. Jadi tidak ada keberatan dan menerima tadi dengan sikap taslim yang tam, yang sempurna. Nah, jadi di dalam hadis ini menurut periwayatan Al-Imam Muslim yang disebutkan oleh para ulama, ada beberapa dalil itu yang menyebutkan tadi ilatnya, jadi sebabnya, jadi hikmahnya berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini disebutkan, ya. Yaitu ketika Rasulullah Sallam mengatakan, "Salli salat subuh, salatlah salat subuh, lakukan salat subuh, thumma aktsir an salat, setelah itu engkau tahan, setelah itu engkau berhenti dari salat sampai matahari terbit." Sampai matahari terbit. Berarti ini larangan tadi untuk melakukan salat setelah salat subuh dilakukan. Sampai kapan? Sampai matahari terbit. Hatta tartafi'a, kemudian tidak ditambah lagi. Tidak cukup sampai terbit saja, tapi sampai meninggi. Ya, ini hati-hati terhadap salat isyraq ini, tadi yang saya katakan itu. Ya, salat isyraq tidak bisa dilakukan ketika matahari itu sudah terbit saja, tapi dia harus meninggi. Ya. Karena Rasul mengatakan fa'innaha tatlu' hina tatlu' baina qarnay syaitan wa hina idzin yasudu laha al-kufar. Karena pada saat itu matahari terbit, itu sebelum meninggi, matahari itu berada di antara dua tandur syaitan. Dan ketika itulah orang-orang kafir, orang musyrik melakukan penyembahan, yaitu peribadatan terhadap matahari. Ya. Ya. Berarti Rasulullah ingin menjelaskan inilah alasannya. Ya. Kenapa itu dilarang? Jadi ada tasyabuh itu. Ada tasyabuh, penyerupaan terhadap orang-orang musyrik. Ya. Jadi orang-orang musyrik, orang kafir itu sedang melakukan tadi peribadatan terhadap matahari. Yang saat itu matahari berada antara dua tandur syaitan. Ya. Yang menunjukkan bahwa syaitan iblis itu memiliki dua tandur. Hah? Penyembahan mereka terhadap matahari itu hakikatnya adalah perintah syaitan. Ya. Jadi mereka menyembah matahari juga menyembah syaitan. Ya. Hah? Jadi hakikatnya seperti itu, kesyirikan mereka itu. Jadi yang memerintahkan mereka menyembah matahari itu adalah syaitan itu. Ya. Dan saat matahari berada di antara dua tandur syaitan itu, ya, dan syaitan itu seakan-akan berada di sana. Jadi yang terjadi tadi, yang dilakukan oleh mereka adalah penyembahan terhadap dua sesembahan. Pertama adalah matahari itu sendiri, yang kedua adalah syaitan itu juga. Ya. Nah, ini disebutkan tadi sebagai ilatnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, salatlah. Setelah itu, sampai kemudian matahari itu pas tegak di atas kita, ya. Artinya setelah itu baru dibolehkan sholat duha sampai berhenti kembali. Kemudian ketika matahari itu pas di tengah, maka tahanlah, jangan dilakukan sholat pada saat itu, ya. Karena pada saat matahari di tengah di atas kepala kita persis itu, hina izin tu syed jauh jahannam. Saat itu matahari, saat itu neraka jahanam itu sedang dinyalakan. Artinya ditambah, ya kan? Nyalanya itu ditambah. Kemudian ini ilat alasan yang kedua ini. Ya. Kalau alasan yang pertama tadi itu tadi, ya kan? Jadi ada tasyabbuh terhadap bil musyrikin, orang-orang musyrik itu. Alasan yang kedua adalah neraka jahanam sedang dinyalakan. Itu waktu yang sedang panas-panasnya. Itu pun juga dilarang. Kemudian setelah itu, matahari bergeser sedikit. Asbal al-faih. Yaitu seukuran tadi. Tali sendal, baru kemudian fasoli. Maka sholatlah. Karena sholat pada saat itu disaksikan. Sampai engkau melakukan sholat asar, setelah sholat asar selesai dilakukan, maka tahanlah, janganlah dilakukan sholat apapun sampai matahari itu terbenam. Karena sungguhnya matahari terbenam itu di antara dua tanduk syaitan, dan saat itu kata Nabi SAW, yasjudulah al-kufar. Dia diulang lagi oleh Nabi SAW. Di pada dua posisi matahari terbit dan terbenam, ya, itu berada di antara dua tanduk syaitan. Dan saat itu orang-orang musyrik itu sedang melakukan penyembahan terhadap matahari plus terhadap syaitan. Ini dua tempat atau dua waktu yang ilatnya disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi yang ketiga tadi tidak ada kaitan dengan matahari itu berada di antara dua tanduk syaitan. Nabi hanya sebutkan saat itu matahari itu berada di mana? Di atas, ya. Di atas. Wa hadzal waqt yuzadu fi wuqudiha. Syekh Muhammad bin Sulaiman, pada saat neraka Jahannam itu ditambah nyalanya, itu pada saat matahari di tengah itu, ya. Ini termasuk yang dilarang. Fa nasaba ayyata ayyabta'id an-nas 'an al-salah fi hadha al-waqt li'anna waqt tashajjur fihi an-nar. Fa hadhihi hikmatuhu. Jadi alasan tadi matahari berada di atas kita itu tidak ada kaitan dengan tadi, dengan matahari berada di antara dua tanduk syaitan. Tapi Nabi ingin sebutkan saat itu neraka Jahannam itu ditambah nyalanya. Ya, jadi yang mungkin kan udara sangat panas sekali dan itu kita dilarang. Jadi hikmahnya hanya itu disebutkan oleh Nabi. Adapun yang dua waktu lainnya itu selesai sholat subuh, itu kan matahari belum terbit. Ya, dan selesai sholat asar, matahari juga belum terbenam. Itu apa ilatnya? Nabi tidak sebutkan. Nah, ini diantara tadi, ya kan? Ada dalil-dalil yang saya sebutkan, kadang menyebutkan ilat, hikmahnya itu apa? Ada juga yang tidak. Nah, kalau tidak disebutkan hikmahnya, maka ini menjadi medan ijtihad para ulama. Dan para ulama akan berusaha untuk menjelaskan kepada umat ini, supaya mereka memahami alasannya apa. Jadi supaya tidak ada lagi tadi, ya kan, akal pikir yang mencari-cari terus begitu penasaran, ya. Jadi untuk mengetahui apa sih sebabnya itu. Ya. Syekh Muhammad bin Sulaiman salah satu di antara ulama yang berusaha untuk menjelaskan. Jadi selesai sholat subuh kenapa dilarang? Ya. Selesai sholat asar kenapa dilarang? Fanaqul, kami akan mengatakan atau kami berpendapat, lamma kana syirku amruhu khatir. Ketika kesyirikan itu, ya, adalah satu perkara yang sangat berbahaya sekali, wasyarrul mustatir, dan keburukannya, ya, itu menyebar luas, menghancurkan sadd syari', maka pembuat syariat ini Allah dan Rasulnya menutup semua jalan-jalan menuju ke sana, ya. Jadi sadd syari' kullu tariq yuzilu ilaihi, ya. Walau minta sekalipun jauh gitu. Jadi sekalipun jauh, umpama di sini ada pintu penutup. Jadi mungkin matahari terbit itu masih jauh begitu, tapi sudah ditutup di sini. Ya, karena orang kalau melakukan salat subuh katakanlah 5:30 katakanlah begitu, ya, atau setengah jam, berarti kan sampai jam 5. Matahari terbit itu kan masih ada kurang lebih 50 menit lagi. Itu yang dimaksud walau mimba'id, sekalipun masih jauh jaraknya begitu, tapi tetap sudah dilarang. Pintu sudah ditutup, tidak boleh ada sholat. Sebab bagi orang-orang yang punya hasrat, kemauan sungguh-sungguh dalam melakukan tadi ketaatan kepada Allah, dia senang melakukan sholat, ibadah sholat, termasuk sholat mutlaknya. Dia sholat begitu. Ini sangat mungkin dia akan sampai kepada tadi tempat yang dilarang itu. Nah, ini berarti hakikatnya adalah sebagai zariah. Walau uzina lil insani ay yusalli ba'da salati subuh lastamarrat bihil hal ila an tatu'ashshar. Ya, seandainya kaum muslimin diizinkan untuk melakukan salat, ya, maka kemungkinan sekali dia salat itu akan sampai kepada waktu yang dilarang. Oleh karena itu ditutup jalan ini, ya, termasuk juga salat asar. Setelah salat asar ditutup jalannya agar tidak ada seorang muslim itu yang melakukan ibadah salat yang kemudian jatuh ke tempat yang dilarang tadi, yaitu tasyabbuh bil musyrikin. Ya. Jadi orang-orang musyrik melakukan ibadah kepada Allah, ya, kepada matahari, kepada syaitan, dan kaum muslim melakukan ibadah kepada Allah, tapi waktunya itu bersamaan. Ya. Jadi itu alasan yang lain, ya, untuk menjelaskan silat itu. Ya. Al-Mu'allif kemudian setelah menjelaskan lima waktu ini dan kemudian sebab-sebabnya, ilat-ilatnya atau hikmahnya, maka Al-Mu'allif menambah penjelasan dengan adanya sholat-sholat yang dikecualikan. Ya, apabila dilakukan pada lima waktu ini, tidak diharapkan. Li'ajlinna, disebabkan karenanya adanya dalil-dalil, disebabkan karena ada sebab-sebab ya, yang memungkinkan bahwa sholat yang akan disebutkan atau dikecualikan ini itu punya alasan-alasan. Yang pertama, artinya ada sholat yang dikecualikan ya, dilakukan pada lima waktu ini tetap dibolehkan. Dan pada kesimpulannya nanti ya, para ulama ingin menjelaskan bahwa pendapat yang rajih pelarangan sholat dari lima waktu ini sebetulnya hanya untuk sholat mutlak saja. Sholat mutlak saja. Jadi bukan sholat muqayyad, bukan. Bukan sholat yang ada dalil-dalil yang menetapkan sebab-sebab dan juga penetapan jumlah rakaat dari sholat itu. Tapi sholat yang dilarang di lima waktu ini adalah sholat mutlak. Yaitu sholat yang tidak memiliki sebab dan sholat yang jumlah rakaatnya tidak dibatasi. Ya. Jadi disebutkan dalam kitab ini juga dan dalam kitab Al-Wajiz, ya, Syekh Al-Badawi itu juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelarangan sholat di lima waktu itu adalah sholat mutlak. Oleh karena itu penjelasan tentang sholat yang dikecualikan ini akan memperjelas ya, adanya sholat-sholat yang dibolehkan pada lima waktu yang dilarang itu. Yang pertama adalah ketika waktu zuhur hari Jumat. Nah, ini dikhususkan untuk sholat apa saja, termasuk sholat mutlak. Sholat mutlak itu adalah sholat sunnah yang dilakukan tanpa sebab dan jumlah rakaat itu tidak dibatasi. Jadi seorang hanya menginginkan dia sholat saja, dia sholat dua rakaat salam, sholat dua rakaat salam, terus saja begitu. Jumlah rakaatnya tidak dibatasi. Dia tidak ada niat lagi untuk membatasi berapa-berapanya. Nah, termasuk pada hari Jumat di mana seorang yang datang ke masjid sholat Jumat datang sebelum imam itu berkhutbah. Datang jam 10 dia sholat dua rakaat salam, dua rakaat salam, itu namanya sholat mutlak. Ya. Atau datang jam 11 dua rakaat salam, terus saja begitu. Dan berhentinya itu ketika imam itu, khatib itu sudah mulai tadi, mulai berkhutbah, baru dia berhenti. Itu namanya sholat mutlak. Jadi sholat mutlak yang dilarang di lima waktu itu dikecualikan pada hari Jumat. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Tidaklah seorang dari kalian mandi pada hari Jumat, yaitu mandi wajib, dan kemudian dia bersuci. Setelah itu dia mengenakan pakaian, pakai minyak wangi, minyak rambut, ya. Dan kemudian dia masuk ke dalam masjid, tidak memisahkan di antara dua orang, dan kemudian dia sholat sumayu sholim makutiba lahu, kemudian dia sholat ya, sebagaimana yang Allah sudah takdirkan. Artinya tidak disebutkan berapa jumlahnya. Pemayansi kemudian dia berhenti. Iza takalam al-imam. Ketika imam sudah mulai berkhutbah, dia berhenti. Dari apa? Dari sholat mutlaknya. Maka orang ini akan diampuni dosanya di antara dua Jumat ya, yang dia lakukan. Jadi Jumat yang dia lakukan sholat mutlak itu akan menghapuskan tadi dosanya. Jadi atau yang dilakukan atau terjadi itu ke Jumat yang berikutnya. Jadi kalimat sumayyanti kemudian dia berhenti pada saat imam itu mulai berkhutbah, itu maknanya apa? Imam mulai berkhutbah itu setelah masuk waktu zuhur, yaitu ketika matahari sudah mulai tadi bergeser, sudah mulai condong tadi, itu ukuran tali sendal itu. Berarti ketika dia sedang sholat itu sudah melewati matahari pas di tengah, itu yang dimaksud. Ya. Kan dia sholat dua salam, dua salam, dua salam gitu kan, sampai imam naik ke mimbar itu pasti ya kan, dia sholat itu matahari melewati tadi atau pada posisi di tengah yang termasuk satu di antara lima waktu yang dilarang itu. Tapi oleh Nabi SAW tidak dikomentari apa-apa. Ini menunjukkan bahwa ini ketetapan dari sunnah yang mengecualikan ya, khusus untuk Jumat saja. Jadi di luar hari Jumat tidak diperbolehkan. Dan khusus hari Jumat juga ini menjelang Jumat dilakukan. Ya, jadi lepas asar tidak boleh. Jadi kalau seorang ba'da asar dia melakukan sholat mutlak, terus sampai matahari terbenam, ini tidak boleh. Kemudian sholat yang dikecualikan juga adalah sholat dua rakaat tawaf. Ya, jadi selesai tawaf kita disunnahkan untuk melakukan sholat dua rakaat, yaitu sholat tawaf, ya, yaitu di makam Ibrahim. Ya, dan ini hukumnya sunnah. Dan hadis yang mengecualikan adalah hadis yang datang dari Imam Tirmizi, ya, dan yang lainnya hadisnya sahih. Ya, Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Abdi Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun untuk melakukan tawaf, ya, di Ka'bah ini, dan kemudian dia sholat setelah itu kapanpun dia mau, malam ataupun siang. Jadi ini ketetapan dari Nabi yang sangat umum sekali, ya, yang menjadi takhsis, jadi menjadi pembatas dari larangan lima waktu tadi itu, ya. Jadi untuk sholat tawaf ini boleh dilakukan kapan saja, dan Ibnu Abbas ini melakukan itu, Hasan dan Hussein, cucu Nabi SAW, dan banyak sekali para ulama melakukan sholat tawaf itu di waktu-waktu yang dilarang tadi. Ini menunjukkan adanya pengecualian. Kemudian yang ketiga adalah sholat yang luput, arti sholat yang belum dikerjakan sehingga dia harus mengqadanya, sholat wajib yang diqada. Sholat wajib yang diqada ini juga dibolehkan, ya. Tentu qada karena ada sebab, ya. Dan kita sudah bahas, jadi adanya sebab-sebab yang dibolehkan kita mengqada sholat, ya, seperti ketiduran begitu, kelupaan. Maka pada saat kita ingat, maka kita boleh sholat di waktu kapanpun, ya. Walaupun kalau kita menunda sejenak saja gitu, menunda sejenak, umpama ya, kita ketiduran, bangun pas matahari terbit, kita tunda sejenak, maka ini adalah pendapat yang berhati-hati. Walaupun pendapat ulama yang kuat pendapatnya itu mengatakan tidak apa-apa, karena ini termasuk waktu yang dikecualikan. Ya. Alasannya adalah sabda Nabi SAW, mana ma'an sholat, barang siapa yang tertidur dari sholatnya, ya, fal yusol ya illa sarah, maka hendaknya dia sholat pada waktu dia ingat. Jadi kapanpun waktu dia ingat, sekalipun pas dia bangun, matahari pas terbit, dia ingatnya di situ, ya sudah dia sholat di situ. Itu yang dimaksud. Ya, jadi penetapan dari Nabi ini adalah pengecualian. Dari lima waktu itu, kalau ada sholat lima waktu yang belum dikerjakan karena alasan yang dibenarkan, maka dibolehkan di lima waktu tadi. Tapi kalau kita tunda sebentar saja, kan tidak terlalu lama tadi itu, jadi sekitar berapa jam, maka ini juga baik. Artinya ini berhati-hati, ya. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Sulaiman juga dalam satu pendapatnya, beliau mengatakan bal ihtiyat at-tajannubu khaufan min al-wuqu' fi an-nahy. Jadi pendapat yang berhati-hati itu sebetulnya menjauhkan dari lima waktu yang dilarang tadi. Ya, tapi pada kesimpulannya atau pada akhirnya, saya tetap menetapkan bahwa pendapat yang kuat adalah tidak apa-apa. Ya. Alasannya ada hadis dari Abi Bakrah, bahwasanya beliau tertidur, ya, dan kemudian beliau bangun ketika matahari terbenam. Maka beliau menunggu sebentar sampai matahari itu terbenam, baru kemudian dia sholat. Ya. Dan riwayat ini dikatakan sahih, dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dan Abu Hasan. Ya. Jadi itu kan sebentar menunggunya begitu, ya. Walaupun yang fauran artinya mengerjakan langsung begitu, karena ini kan sudah terlambat, ini kan qadha. Jadi qadha itu menurut pendapat yang rajih harus segera dilakukan, maka itu juga tidak dikatakan haram. Kemudian salat jenis yang keempat adalah mengqadha salat-salat sunnah rawatib. Ya. Maka ini juga dibolehkan. Ini termasuk sholat yang dikecualikan, seperti yang terjadi pada Nabi SAW. Beliau belum sempat melakukan ba'diyah zuhur, ya, karena kedatangan tamu yang menyibukkan beliau, sampai datang waktu asar. Sholat asar jamaah dilakukan, selesai sholat asar beliau pulang ke rumahnya dan kemudian sholat. Dan Ummu Salamah istri Rasulullah SAW pun bertanya tentang dua sholat ba'diyah asar yang dilakukan, karena Ummu Salamah juga tahu bahwa Rasulullah telah menetapkan selesai sholat asar itu tidak boleh ada sholat yang dilakukan dari sholat sunnah. Ya, tapi ternyata Rasulullah melakukan dua rakaat sholat sunnah itu. Maka ditanya oleh Ummu Salamah, dan Nabi pun kemudian menjelaskan alasannya. Tadi ba'diyah zuhur aku belum sempat lakukan karena ada kesibukan menerima tamu, ya, dari Bani Abdul Qais. Ya, maka inilah dua rakaat ba'diyah zuhur itu. Ya, berarti apa yang dilakukan oleh Nabi ini juga menjadi takhsis, ya, menjadi istisna, pengecualian dari apa yang beliau tetapkan lima waktu itu tidak boleh melakukan salat. Kemudian sholat jenazah yang kelima. Sholat jenazah ini boleh dilakukan pada dua waktu dari lima itu, tapi yang tiga tetap menurut pendapat yang rajih tidak diperbolehkan. Yang dua waktu yang dilarang tapi dibolehkan untuk sholat jenazah adalah selesai sholat subuh ya, dan selesai sholat asar ya, sebelum terbit dan sebelum terbenam. Jadi kalau umpama jenazah diintepi begitu malam ya, subuh dimandikan, kemudian selesai sholat subuh disolatkan, tidak apa-apa ya. Kemudian jenazah meninggal pagi, kemudian dimandikan siang atau menjelang asar, selesai sholat asar disolatkan, juga tidak apa-apa. Tapi untuk tiga waktu ketika matahari itu pas pada posisi ya, di mana terbit pas di tengah dan pas terbenam, ini menurut nas dalil itu dilarang. Dan ini pendapat yang kuat. Tapi untuk sholat jenazah itu tiga waktu ini sebaiknya jangan dilakukan sholat dan penguburan jenazah. Alasannya adalah dalil ini sangat khusus sekali untuk sholat jenazah. Itu tadi dalil dari Uqbah bin Amir. Ya, kami dilarang untuk menguburkan jenazah dan sholat pada tiga waktu, yaitu pas matahari terbit, ya sampai meninggi. Ya, jadi tundalah sebentar begitu ya. Jadi kalau umpama masuk jenazah ke masjid, itu ketika matahari menjelang terbit, maka imam tuh harus mengerti tadi. Sebentar kita tunggu, ya, kan tidak terlalu lama. Atau pas di tengah tadi zuhur, itu pun juga sebentar sekali. Atau pas terbenam, jadi menjelang maghrib itu sebaiknya ditunda sampai azan, baru kemudian disolatkan. Tentu sholat maghrib berjamaah dulu ya. Ya, ini pendapat yang sangat bagus sekali begitu. Jadi annaha la tajuzu bi hadzal awqati salasa li ajlinnah. Jadi tiga waktu ini khusus untuk sholat jenazah, tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir adalah sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab ya, semisal tahiyatul masjid, kemudian sunnah wudu, ya, kemudian sholat gerhana, maka pendapat yang rajih ini dibolehkan untuk dilakukan di lima waktu yang terlarang tadi. Ya, jadi kesimpulannya adalah lima waktu yang terlarang ini khusus untuk sholat mutlak saja ya, dikecualikan sholat mutlak pada hari Jumat menunggu imam berkhutbah, maka ini dibolehkan. Ya, ada yang mau ditanya? Oke. Assalamualaikum. Salam. Saya lupa sholat asar, tapi baru ingat saat matahari hampir terbenam. Apakah boleh sholat atau menunggu matahari terbenam selesai? Ya tadi pendapat yang rajih membolehkan. Ya, membolehkan. Terlebih lagi ada hadis yang kita sudah baca tentang apa pelaksanaan sholat di akhir waktu. Ya. Walaupun hanya sebagian sholat, tapi ditetapkan oleh Nabi adraka salat, dia mendapatkan salat atau hakikatnya dia telah melakukan salat pada waktunya. Jadi man adraka raka'atan minal asar, barang siapa melakukan satu rakaat penuh dari salat asar, faqad adraka salat, maka dia dianggap sudah melakukan salat pada waktunya. Salat asar kan 4 rakaat. Nabi menetapkan satu rakaat saja kalau penuh ya, berdiri, ruku, sujud 2 kali, itu rakaat penuh itu. Kalau dia mendapatkan satu rakaat penuh sedangkan 3 rakaat lainnya itu dilakukan di waktu maghrib, Nabi katakan dia tetap mendapatkan sholat atau sholat dilakukan pada waktunya. Dan yang dipahami kan tentu 3 rakaat itu pasti berada pada saat matahari terbenam. Ya, berarti pendapat yang mengatakan boleh itu kuat sekali. Ya, jadi laksanakan tadi, apalagi ini karena lupa. Ya, dan ingat itu adalah tadi waktunya. Adapun yang dilakukan oleh Abu Bakar, ya itu sifatnya kehati-hatian saja. Ya, kehati-hatian. Bila bapak telah meninggal dan ibu tidak kerja sehingga mendapatkan uang pensiun per bulan, apakah uang pensiun tersebut termasuk harta warisan? Hakikatnya memang harta warisan itu ya, jadi peninggalan ayah begitu. Namun harus dilihat tadi, jadi apakah syarat-syarat begitu yang terkait dengan pensiun itu, apabila orang yang mendapat pensiun itu sudah meninggal, apakah negara itu menetapkan pengalihan kepada istri atau kepada siapa, itu harus dilihat. Jadi kalau memang aturannya adalah seperti itu dan ditandatangani, berarti ada syarat di sana. Ya, berarti kalau umpama kalau bapak meninggal, maka harta pensiun ini jatuh kepada ibu. Ya, maka itu sudah jatuh ke ibu. Jatuh ke ibu. Ya. Kalau memang tadi pensiun ini adalah harta yang sifatnya untuk menjamin tadi nafkah, maka itu bisa digunakan untuk tadi makan anak laki dan perempuan ya, begitu. Ya. Kecuali kalau memang ibu sendiri itu sudah dijamin oleh anaknya, maka itu bisa dijadikan sebagai harta warisnya. Mungkin apa disimpan dulu, dikumpulkan dulu gitu, ya, dikumpulkan dulu. Ya. Jadi kalau memang bisa diambil langsung sekaligus begitu, ya. Jadi itu bisa dijadikan sebagai harta waris. Kalau memang tadi tidak ada syarat-syarat pengalian hak itu, pengalian hak. Karena hakikat itu adalah uang belanja, uang nafkah, ya. Uang nafkah. Ya. Jadi uang nafkah untuk keluarga kan begitu kan? Dan itu yang diatur mungkin oleh instansi atau pemerintah seperti itu ya. Jadi uang pensiun adalah uang jaminan untuk kebutuhan keluarga gitu ya. Iya. Dan hakikatnya itu masih uang apa? Uang negara mungkin. Uang negara yang diberikan ya kan melalui tadi aturan pensiun barangkali seperti itu. Ya. Jadi prinsipnya adalah kalau memang itu ingin dijadikan sebagai harta waris juga bisa. Jadi dikumpulkan kemudian dibagi. Ya. Dibagi. Kalau memang tidak ada aturan-aturan tadi yang memindahkan hak pensiun itu. Apa yang maksud dengan salat ustah, salat asar ini maksudnya? Ada sebagian umat yang mensyariatkan salat tersebut adalah salat sunnah setelah salat asar sampai dengan maghrib dua rakaat. Tidak ada. Salat ustah itu salat asar. Kita sudah bahas ketika penjelasan waktu-waktu salat. Hafizu ala salawati wa salati ustah. Peliharalah lima waktu salat. Terutama sekali adalah sholat asar. Jadi adanya penegakan untuk sholat asar itu menunjukkan kedudukan sholat asar itu tinggi ya, dari satu aspek ya, dari satu aspek. Sampai nanti mengeluarkan sabdanya, barang siapa meninggal sholat asar maka kebaikan pada hari itu terhapus. Ya. Apakah kita juga harus memperhatikan posisi matahari pada saat tengah hari sebelum kita melakukan sholat ya, sunnah sebelum khatib naik mimbar? Tidak perlu. Kan tadi dibolehkan tadi ya. Taitul masjid itu termasuk yang memiliki sebab ya kan. Kalau sholat mutlak itu jelas tadi hadisnya juga membolehkan. Jadi baik sholat mutlak pada hari Jumat atau sholat taitul masjid, itu semua sholat-sholat yang dikecualikan ya kan, yang dilarang di lima waktu tadi. Pelarangan sholat setelah subuh apa termasuk sholat jenazah? Sudah jawab tadi ya. Tidak ya. Jadi sholat jenazah masih boleh sebelum matahari terbit. Tapi kalau matahari terbit tidak boleh. Ya ditunggu sebentar. Ya. Jika ada jenazah yang akan disolatkan waktu sholat asar, maka lebih dahulu kerjakan sholat asar tentu. Sholat asar terlebih dahulu. Ya, alasan sholat asar wajib dan sholat jenazah itu walaupun wajib tapi kifayah. Ya, kifayah. Sedangkan sholat asar wajib ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu-waktu terlarang untuk sholat, apakah apakah semua salat sunnah termasuk di dalam masjid? Sudah jawab tadi ya. Tidak, jadi hanya salat mutlak saja. Ini pembahasan nanti di bab salat-salat sunnah nanti. Jadi ada pemisahan. Jadi jenis salat sunnah itu ada yang mutlak, ada yang mukhayyad. Ya. Jadi ada yang rawatib, ada yang ghairu rawatib. Ya. Nanti akan disebutkan istilah-istilah itu nanti. Kira-kira jam berapa sudah dibolehkan salat setelah waktu syuruq tadi 12 menit sampai 15 menit. Tapi kita harus tahu, jadi waktu matahari terbit itu kan kurang lebih dalam catatan astronomi itu kan 1 jam lewat 20 menit. Jadi dari waktu subuh ya. Jadi kalau subuh sekarang jam berapa? Jam berapa? Jam 4.25. Ya 4.25. Berarti kan berapa itu? Jam 5 lewat berapa? Lewat 45. Itu pas matahari terbit itu tambah lagi 15 menit. Ya berarti jam 6. Jam 6 sudah bisa salat. Ya, salat isyraq tadi. Ya, salat syuruq, ya. Salat syuruq. Bagaimana jika kita masuk masjid pada waktu terlarang? Apakah tidak perlu tetap satu masjid tadi ya kan dibolehkan? Karena itu termasuk salat yang dikecualikan. Jadi pendapat Al-Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsman bin Taimiyah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah posisi duduk salat dua rakaat seperti salat sunnah? Nah, ini masalah yang diperselisihkan, ya. Walaupun saya lebih tadi memilih pendapat Al-Imam Syafi'i, ya. Jadi kan masalah ini sudah pernah dijelaskan, ya. Alasannya ada hadis tadi dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW duduk di rakaat yang terakhir, ya. Rakaat yang terakhir itu dengan tawarruk, itu tidak disebutkan jumlah rakaatnya berapa. Adalah Nabi, ya, duduk pada duduk yang terakhir itu alal wahika, jadi dengan tawarruk, ya. Dan hadisnya hasan sahih, ya. Berarti ini masuk semua tadi bentuk salat. Ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Jadi salat satu rakaat ada enggak dalilnya? Salat satu rakaat. Satu rakaat tayamum juga satu, ya kan? Tasyahudnya. Ya. Jadi kalau alasan Imam Ahmad dua rakaat yang memiliki karena tasyahud, salat witir satu rakaat mestinya kan tadi iftirash. Ya. Tapi kebanyakan orang-orang tadi ulama yang menetapkan satu rakaat seperti witir itu dengan tawarruk, ya dalilnya pasti kembali ke tadi, ke riwayat Ibnu Mas'ud itu, ya. Salat yang lima rakaat dalilnya mana? Enggak ada. Maksudnya ke itu. Jadi semua tadi bentuk rakaat itu maksudnya ke riwayat Ibnu Mas'ud itu. Pokoknya yang terakhir ada Nabi duduk pada rakaat terakhir itu tawarruk. Ya. Tawarruk. Assalamualaikum. Bolehkah kita menghadiri acara pernikahan orang Nasrani di gedung, ya? Tidak diperbolehkan dengan alasan ya, banyak sekali maksiat. Artinya saya katakan tidak wajib hukumnya, tidak wajib hukumnya. Tapi kalau memang di sana tidak ada tadi, tidak ada hal-hal yang melanggar hukum syarat, ya, seperti minuman keras banyak sekali begitu, ya, maka tidak diperbolehkan. Kecuali kalau memang di dalam gereja begitu, ya, ini kan tempat yang dikhususkan. Tapi kalau tempat umum ini dilihat tadi, apakah ada faktor-faktor yang membuat kita terjerumus tidak ke dalam perbuatan maksiat itu, ya? Kalau memang ada, maka afdolnya adalah tidak datang begitu. Seperti wanita buka-bukaan begitu kan, jasa itu terlihat sekali di mana-mana begitu, ya. Kalau mereka, karena mereka tidak kenal yang seperti itu, ya. Jadi hukumnya afdholiyah tidak datang. Nah, kalau dilihat dari aspek akidah itu lebih berbahaya lagi, lebih baik tidak datang. Karena datangnya kita itu bisa menunjukkan adanya hope, ya, perasaan cinta, empati, mereka lagi senang, kita ikut senang. Ya. Kan tidak diperbolehkan orang-orang kami meninggal dunia, kita ini bersedih, ikut berduka. Enggak boleh, biasa saja. Ya, bahkan kita ucap alhamdulillah. Ini tidak boleh menunjukkan adanya empati. Tidak boleh. Ya, jadi dilihatlah ini. Tapi kalau kita bisa menjaga hati kita tidak berempati, jadi biasa saja sebagai bentuk ihsan saja gitu, muamalat, ya, ihsan, ya, jadi interaksi, apa, pergaulan yang baik, tapi tidak masuk ke hati, dan kita bisa menjaga tadi mata, ya kan, dan lain sebagainya itu di tempat seperti ini, maka dibolehkan. Tapi afdalnya tidak. Bagaimana hukumnya karena kita diundang? Ya, seperti itu. Bolehkah kita melaksanakan sholat qobliyah subuh sebelum sholat subuh berjamaah? Bolehkah kita melaksanakan sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh berjamaah dilakukan, maksudnya, ya? Maksudnya gimana? Bolehkah kita melaksanakan sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh berjamaah? Jadi selesai sholat subuh dilakukan gitu, ya? Dilakukannya berarti kodoan gitu, ya. Jadi letaknya bukan qobliyah lagi gitu kan. Boleh, dan itu sudah disebutkan kapan itu. Jadi kita, belum. Jadi itu adanya di bab tentang sholat rawatib nanti, ya. Jadi ini termasuk kodok yang dibolehkan tadi. Jadi bukan mengambil kias dari ba'diyah zuhurnya, tidak. Tapi memang ada hadis lain gitu, ya. Yaitu hadis yang sahih, ya kan. Jadi sahabat Qais itu pernah melakukan sholat dua rakaat setelah sholat berjamaah subuh, yang Nabi kemudian tegur, sholat subuh itu dua, ya. Maksudnya kenapa engkau tambah lagi begitu, Maka Qais pun kemudian pertanggungjawabkan itu, memberi alasan, tadi aku belum sholat qabliyah subuh, ya, jadi ini Nabi dia, itu menunjukkan dibolehkan. Ya. Baik, kawan sekalian, kita cukupkan, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bahas hari ini. Ya. Jadi hal-hal yang apa ragu, bingungkan itu mudah-mudahan bisa hilang begitu ya. Dan ini kan penjelasan para ulama ini ya. Jadi yang apa saya nukil dari kitab Syarhul Mubtih ya. Jadi penjelasan Syekh Muhammad bin Sulaiman sangat bagus sekali ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.